Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد كم مسلمين مسلمات بابا ibu-ibu saudara-saudari adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mengkaji kitab tentang dosa-dosa besar. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Seperti yang telah kita sampaikan, ketika kita membahas tentang sholat, maka hal-hal yang berkaitan dengan sholat pun sangat penting untuk dibahas. Sehingga kita dapatkan penulis buku Al-Kabair atau kitab Al-Kabair, yaitu Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, membahas beberapa fusul, beberapa perincian, beberapa pembahasan tentang sholat. Di antaranya yang terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah tentang uqubatu faslun atau faslun faslu uqubati tariki sholat. Pasal tentang hukuman hukuman bagi orang yang faslu uqubati tarikil jamaah. Hukuman bagi orang yang meninggalkan jamaah. Ini jamaah sholat wajib. Beliau memulai perkataannya rahimahullahu ta'ala, faslun fi uqubati tariki as-salati fi jama'atin ma'al qudrah. Pembahasan tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat jamaah padahal dia mampu. Jadi tidak ada apa? Tidak ada halangan, tidak ada uzur. Ya. Apa hukumannya? Kemudian beliau menukil sebuah ayat yang cukup menakutkan. Ayat-ayat yang cukup menakutkan yang menggambarkan kondisi sebagian manusia tidak bisa melakukan sujud di hari kiamat kelak ketika mereka diperintahkan untuk sujud. Yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Qalam ayat 42 dan 43. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yang artinya kurang lebih, pada hari disingkapkan, dibuka perkara yang sangat besar. Di sini saq artinya adalah al-amru asyadid al-fadhi', suatu perkara yang sangat menakutkan. Ya, pada hari ketika dibuka dan ditampakkan, dipampangkan suatu perkara yang sangat sangat besar. Wa yud'auna ila sujud, dan pada hari itu mereka dipanggil untuk melakukan sujud. Hamba-hamba Allah dipanggil untuk melakukan sujud. Fala yastati'un. Tapi ternyata mereka tidak mampu. diperintahkan untuk sujud, akan tetapi ternyata mereka tidak mampu. Khashi'atan absaruhum. Pandangan mereka lesu dan tertunduk. Tarhaquhum dhillah. Sementara mereka diliputi oleh kehinaan. Jadi semacam menjadi orang pesakitan. Pesakitan tapi pesakitan yang betul-betul pesakitan. Yang sudah ada ancaman hukuman di depannya. Karena mereka tidak bisa sujud. Ya. Kenapa? Kenapa kok mereka kelak pada hari kiamat tidak bisa sujud ketika diperintahkan untuk sujud? Kata Allah Ta'ala, وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Dulu ketika mereka hidup di dunia, mereka dipanggil untuk sujud tatkala mereka dalam kondisi sehat, dalam kurung, mereka tidak mau. Ya, mereka dalam kondisi sehat, tapi mereka tidak mau. Praktek dipanggil untuk sujud, tapi ternyata tidak mau. Di sini, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menukil beberapa perkataan, kemudian membawakan dalil dari sunnah. Kita cermati perkataan beberapa ulama tentang firman Allah Ta'ala, وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَا إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Dulu mereka diajak untuk sujud, tatkala mereka masih sehat, tapi mereka tidak mau. Kata Syekh di sini, Al-Imam Adz-Dzahabi, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, وَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Hari itu adalah kejadian di hari kiamat. Ini ketika diperintahkan sujud, mereka tidak bisa. Itu kejadian di hari kiamat. Yaghshahum dhullun nadamah. Mereka diliputi oleh kehinaan dan penyesalan. Waqad kanu fid dunya. Dulu ketika mereka hidup di dunia, yud'auna ila sujud. Dipanggil untuk melakukan sujud. Apa itu panggilannya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu panggilannya. Maka dikatakan di sini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, qala Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, yakni maksudnya ketika mereka di dunia dalam keadaan sehat dipanggil tidak mau, yakni ila shalatil maktubati bil adzani wal iqamah. Mereka dipanggil untuk mengerjakan salat wajib dengan panggilan berupa adzan dan iqamah. Berarti panggilan untuk melakukan sholat jamaah. Ya. Dipertegas lagi dengan penukilan berikutnya. Jadi yang dimaksud panggilan tadi ketika yud'auna ila sujud adalah panggilan untuk melakukan sholat wajib berupa dengan adzan dan iqamah. Dan adzan dan iqamah adalah panggilan untuk melakukan jamaah. Dipertegas lagi penukilan dari Sa'id bin Musayyib. Atau Musayyab rahimahullah ta'ala. Beliau sendiri lebih senang dipanggil Sa'id bin Musayyib. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kanu yasma'una hayya ala salah. Orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-Qalam. Ayat 42-43. Yang mereka ketika diperintahkan sujud kelak di hari kiamat ternyata tidak mampu. Karena ketika mereka sehat di dunia tidak mau. Siapa mereka? Kanu yasma'una hayya ala salah. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan muadzin mengucapkan hayya ala salah. Hayya ala falah. Dan juga mereka mendengar ucapan muadzin hayya ala falah. Fala yujibuna. Tapi ternyata mereka cuek. Tidak menjawab panggilan muadzin. Wahum as-sihau salimun. Padahal kondisi mereka sehat. Salimun. Tidak sakit. Ini waras. Awai waras selamat. Tapi tidak mau memenuhi panggilan sholat berjamaah. Ini perkataan siapa? Sa'id bin Musayyib. Dulu mereka adalah orang-orang yang mendengarkan panggilan adzan, tapi mereka tidak menjawab adzan tersebut. Ini tidak mendatangi masjid. Allahumma musta'an. Berarti ini ancamannya cukup besar ini. Kalau ada sampai ulama salaf mengatakan seperti ini, ulama yang terdahulu mengatakan seperti ini, berarti ini adalah salah satu penafsiran dari ayat tersebut. Tentu mereka mengambil dari guru-gurunya. Nanti insya Allah ta'ala akan kita dengarkan bagaimana penukilan-penukilan dari hadith dan juga perkataan sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Penukilan yang dua tentang ayat tadi, qala Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala, wallahi demi Allah, ma nazalat hadhil ayatu, ayat ini tidaklah turun, illa fil ladzina takhallafu anil jamaah, kecuali tentang orang-orang yang takhallafu anil jamaah, yakni meninggalkan jamaah, ketinggalan dari jamaah, atau meninggalkan jamaah. Kemudian kata Syekh, fa ayyu wa'idin ashaddu wa ablaghu min hadha liman taraka salata fil jamaah ma'al qudrati ala ityaniha. Maka ancaman mana yang lebih mengerikan? Adakah ancaman yang lebih mengerikan? Adakah ancaman yang lebih dahsyat bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah padahal dia mampu untuk mendatanginya dibandingkan ayat ini? Jadi nanti kalau panjenengan lagi tilawah, kemudian sampai pada surat Al-Qalam 42-43, atau imam sedang mengimami membaca surat ini, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un, itu berarti sedang membahas tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Walaupun tentu makna ayat ini bisa atau ditafsirkan oleh ulama tentu dengan berbagai penafsiran, sehingga mereka juga berbeda pendapat tentang hukum sholat jamaah. Tapi kita mengambil adalah pendapat yang betul-betul penuh kehati-hatian. Ditambah lagi nanti hadis-hadis yang menerangkan tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan jamaah. Maka kata Syekh, adakah ancaman yang lebih dahsyat bagi orang-orang yang meninggalkan jamaah padahal dia mampu ketimbang ayat ini? Ini mereka disuruh sujud tapi gak mau, gak mampu. Punggungnya gak bisa nekuk. Allahumma musta'an. Padahal kalau hamba-hamba Allah, kaum muslimin semuanya bisa sujud, terus ada orang-orang yang gak bisa sujud, pucat sudah berarti. Hari itu adalah hari yang, Masya Allah, sangat dahsyat. Semua orang-orang bisa sujud, kalau kita gak bisa sujud, bagaimana rasanya? Tentu sangat khawatir. Baik, kita ketika membaca surat Al-Qalam 42-43, segera ingat bahwa ini adalah pembahasan tentang orang yang meninggalkan jamaah, sholat jamaah. Baik, kemudian Syekh menukil dalil-dalil dari sunnah. Beliau mengatakan, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa amma minas sunnah, adapun dalil dari sunnah, dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama thabata fi sahihain, sebagaimana diterangkan di dalam sahihain Al-Bukhari dan juga Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu, sungguh aku telah bertekad kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertekad kuat apa? An amura bis salati, untuk memerintahkan salat, fatuqamu, kemudian salat itu diikomahkan. Ini beliau sudah bertekad waktunya sholat diikomahkan, tsumma kemudian amuru rajulan, kuperintahkan seseorang, faya umun nas, untuk mengimami sholat orang-orang yang ada. Sementara aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tsumma antaliqu ma'i birijalin. Kemudian aku dan beberapa orang pergi. Kemana? Ma'ahum hazmun min hatab, sambil membawa satu ikat atau ikatan-ikatan kayu bakar. Kemana? Ila qaumin, menuju ke sekelompok orang. La yashhaduna salata fil jama'ah, yang tidak hadir salat jama'ah. Kita ulangi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertekad perintahkan salat untuk diikomahkan, imamnya ganti yang lain, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin serombongan orang, ya, untuk membawa ikatan-ikatan kayu bakar. Kemana? Mencari orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah. Fa ahriqu buyutahum 'alaihim binnar. Maka kita akan bakar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah mereka beserta isinya dengan api neraka, dengan api. Padahal di situ, di dalam rumah ada orang yang tidak salat tadi. Ada keluarganya, ada hartanya. Maka hadis ini menunjukkan ancaman besar bagi orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bertekad kuat untuk melakukan hal itu. Wala, kemudian kata Al-Imam Adz-Dzahabi, wala yatawa'adu wala yutawa'adu biharqi buyutihim alaihim, tidaklah ada ancaman untuk membakar rumah beserta isinya, illa ala tarki wajibin, kecuali dikarenakan mereka telah meninggalkan kewajiban. Ini hukuman seberat ini tidak mungkin dilakukan kecuali karena kewajiban yang ditinggalkan. Karena ada kewajiban yang ditinggalkan. Ma'ama fi al-buyut minadzurriyah wal mata, beserta isi-isi rumahnya dibakar. Ada keturunan mereka, ada bayi, ada harta. Ini menunjukkan bahwasanya dosa yang dilakukan dengan meninggalkan sholat jamaah itu sangat besar. Ini baru sholat jamaahnya. Belum lagi kalau meninggalkan sholat sama sekali. Tentu lebih besar. Tapi pembahasan itu sudah kita bahas. Sekarang kita hanya ingin membahas masalah bahwa meninggalkan sholat berjamaah itu ancamannya sangat berat. Pertama hadis ini. Kemudian hadis yang kedua, wa fi sahihi Muslim. Di dalam sahih Muslim disebutkan, anna rajulan a'ma, ada seorang pria buta di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atan nabiyya, dia pun datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan mengatakan, si orang buta tadi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid, saya tidak punya penunjuk jalan yang bisa menuntunku ke arah masjid. Ya. Wasa'ala an-nabiyya an yurakhkhisa lahu an yusalli fi baitihi farakhkhasa lahu. Maka orang buta tadi akhirnya minta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberi keringanan dia, si buta, agar dia dibolehkan sholat di dalam rumahnya saja. Sholat di rumahnya saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pada kesempatan pertama itu memberikan keringanan. Ya sudah, tidak apa-apa. Sholat di rumah. Falamma walla, tatkala si orang buta tadi membalikkan badan mau pulang, setelah mendapatkan apa tadi? Keringanan. Da'ahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali memanggilnya. Coba sini sebentar. Ya, sini sebentar. Aqal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal tasma'un nida'a bis shalah?" Kamu mendengar azan atau tidak? Ini azan di tempat masjid ini kedengaran enggak dari rumahmu? Qal, "Na'am." Berkata si bapak buta tadi, sahabat yang buta, "Iya, saya mendengar." Qal, "Fa'ajib." Kalau begitu, jawablah azan, yaitu dengan cara mendatangi sholat jamaah. Subhanallah ini. Padahal orang buta. Nanti insya Allah komentarnya dari Imam Adz-Dzahabi akan kita bacakan. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Amr ibn Ummi Maktum. Annahu atan nabiyya. Kalau ini disebutkan ya, Amr bin Ummi Maktum. Dia datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawam wassiba." Sesungguhnya di Madinah ini banyak hewan-hewan buas, hewan-hewan berbisa, serangga-serangga, terutama muncul di malam hari. "Wa ana dharirul basar." Sementara pandanganku buta. "Syasi'ud dar." Rumahku agak jauh, syasi'. Ai ba'idud dar. "Wal yaqaidun la yulaimuni." Saya punya penunjuk jalan tapi enggak bisa mengantarku ke masjid. "Fahal li rukhsah?" Apakah ada keringanan untukku an usalli fi baiti, untuk mengerjakan salat di rumahku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal tasma'un nida'a?" Apakah engkau mendengar panggilan salat, yaitu azan? Qal, "Na'am." Maka Amr ibn Ummi Maktum mengatakan, "Iya, saya mendengar." Qal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ajib." Penuhi panggilan azan. "Fa inni la ajidu laka rukhsatan." Sesungguhnya aku tidak mendapatkan atau tidak menemukan atau tidak memberikan keringanan kepadamu. Siapa tadi? Orang buta, tidak punya penunjuk jalan, ada penunjuk jalan tapi enggak ahli. Namanya nuntun orang buta itu kan butuh keahlian. Enggak bisa sembarangan. Saya itu diajari nuntun orang buta sama orang buta. Jadi bukan kayak gandeng, bukan kayak gandeng orang biasa. Kalau orang buta itu lebih nyaman dia memegang pundak kita. Dan kalau kita lewat pintu, itu ibaratnya kita naik tosa. Depan kecil, belakang besar. Jadi jangan mepet-mepet. Nanti kalau mepet bisa apa? Nabrak dia, kasihan. Jadi kalau yang belum terbiasa menuntun tunanetra, mohon maaf, kenapa saya sebut buta? Karena memang komunitas mereka lebih senang disebut buta. Pernah ngaku ke saya. Daripada disebut tunanetra. Ya buta-buta, kalau tunanetra kan berarti kekurangan. Enggak. Orang buta enggak ada kekurangannya. Karena mereka merasa Allah ciptakan kami dalam kondisi seperti ini. Masya Allah. Jadi pernah mereka mengaku, kami lebih senang disebut buta ketimbang apa? Tunanetra. Hafizahumullah. Terus, pernah ditanya, antum merasa aneh enggak dengan kebutaan antum ini? Apanya yang aneh? Ini ciptaan Allah. Sekarang saya tanya balik, kata si buta. Kalau seluruh dunia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan buta, kemudian ada satu yang lihat, yang dibilang cacat yang mana? Yang lihat. Makanya enggak ada cacat. Semua adalah pemberian Allah. Nah, makanya tadi mungkin kalau dibilang buta kayaknya kasar. Enggak. Justru mereka, walaupun mungkin tidak semua ya, lebih suka kalau disebut dengan apa? Buta. Baik. Ini adalah orang buta. tidak dapatkan keringanan. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, "Fahadza rajulun darirul basar." Ini loh ada orang buta mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Syaka ma yajidu minal masyaqqah." Beliau orang buta ini mengadukan kesulitan yang dia dapatkan fi maji'ihi ilal masjid, untuk datang ke masjid sulit. Yaitu tadi, punya penuntun tapi enggak ahli dalam nuntun. Enggak sembarangan nuntun orang buta. Belum lagi di jalan itu ada kalajengking, ada ular. Kalau malam ada serigala, ya, mungkin ada hina. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya sendiri di Madinah, pas di Madinah belum sempat ketemu dengan, alhamdulillah, tidak ketemu dengan apa? Serigala. Tapi ada sebagian ikhwah, sebagian ustadz ngaku katanya pernah berhadapan dengan serigala. Jadi ketika malam dia menyusuri Wadil Aqiq, sebuah lembah yang ada di pinggiran Jami'ah Islamiyah. Dia masih ketemu katanya saat itu dengan serigala. Taduna yang masyhur ya, yang suka jalan di sana, yang suka makan dop. Ya. Yang saya diajari makan dop oleh beliau, ya kan? Diundang, belikan dop, dimasak sama beliau, ya. Daging dop, Ustaz Syafiqnya. Jadi katanya beliau sempat ketemu, wallahu a'lam. Nanti mungkin dicek lagi, barangkali saya salah menukil beritanya. Tapi kalau makan dop, saya betul karena saya pelakunya, ya, dari beliau. Suka berburu top. Nah. Hafidhullah ta'ala. Hafidhullah ta'ala. Baik. Jadi jalannya itu penuh dengan binatang buas. Sulitan. Kalaupun ada penuntun, penuntunnya enggak bisa nuntun dengan baik. Ada rajulun darirul basar. Ini ada orang buta. Syakama yajidu minal masyakati fi maji'i ilal masjid. Ada kesulitan untuk menuju masjid. Walaisa lahu qa'idun yaquduhu ilal masjid, enggak punya penuntun. Wa ma hadza lam yurakhis lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah fi baitihi. Tapi faktor itu semua tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan orang tadi untuk salat di rumahnya. Fakaifa biman yakunu sahihal basar? Maka bagaimana halnya dengan orang yang matanya sehat? Saliman wal afiyah. Enggak ada penyakit. Jalannya kuat, bahkan kalau suruh lari juga kuat. La udhra lahu. Maka tidak ada udzur baginya. Mudah-mudahan kita kaum pria ini berlaku untuk kaum pria. Adapun wanita, maka sholat mereka di rumah mereka lebih baik daripada sholat di masjid kaumnya. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang sholatnya wanita. Baik, maka kita ini orang yang sehat, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah, taufik oleh Allah untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah. Allahumma amin. Walihada lama su'ila Ibnu Abbas. Oleh karena itu, tatkala sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya, an rajulin yasumun nahar, tentang seorang yang dia siang hari dipenuhi dengan puasa. Ya, sepanjang, kalau siang hari dia ibadah dengan puasa. Wa yakumul layl. Kemudian dia juga rajin sholat malam. Wala yusalli fi jama'ah wala yujmi'u. Dia tidak sholat jama'ah, tidak pula sholat Jum'at. La yujmi' itu artinya tidak sholat Jum'at. Tidak jama'ah, tidak pula sholat Jum'at. Apa kata al-imam? Kata sahabat yang mulia Ibn Abbas, in mata ala hadha fahuwa finnar. Kalau orang itu mati dalam kondisi seperti itu, maka dia diancam neraka. Athar ini sanadnya dhaif, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, akan tapi apa namanya, sanadnya dihukumi dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ada penukilan, ya, yang semisal itu. Atau walaupun sanadnya apa dhaif, tapi sudah banyak yang tadi sahih menyebutkan hal yang intinya adalah sama, yaitu hukumannya besar. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, li antam talia udhunu ibni Adam rasasan mudaban. Sungguh lebih baik, ya, lebih baik telinga anak Adam dipenuhi dengan mesiu yang mendidih. Ini tembaga yang mendidih. Lebih baik. Khairun lahu min an yasma'an nida wa la yujib. Lebih baik dibandingkan dia itu mendengarkan adzan tapi tidak mau menjawab panggilan tersebut. Sungguh lebih baik telinga itu dipenuhi dengan mesiu yang memanas, mesiu yang mendidih, dibandingkan telinga itu dipenuhi dengan panggilan adzan tapi dia tidak mau menjawabnya. Ini ngeri sekali, ya, menunjukkan bahwasanya tidak menjawab panggilan untuk sholat berjamaah adalah sebuah kesalahan yang sangat sangat besar. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semuanya. Wa ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qaal, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, dan hadis ini hadis yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'al munadi bis salati, barang siapa yang mendengar muadzin memanggil-manggil untuk salat, falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun, dan tidak ada udzur satupun untuk menghalangi dia, tidak ada udzur satupun yang menghalangi dia untuk memenuhi panggilan adzan. Ya. Para sahabat menyela, qil mal udzru ya Rasulullah, apa itu udzur sehingga dia bisa mendapatkan keringanan untuk tidak memenuhi panggilan salat berjamaah ya Rasulullah? Khaufun aw marad. Udzur itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rasa takut dan sakit. Rasa takut bagaimana maksudnya? Ya mungkin kondisi sedang tidak aman. Ya, kalau keluar rumah lagi banyak apa? Begal. Ya. Jarak antara rumah dan masjid cukup apa? Sepi. Dan di kota itu misalnya lagi banyak kerusuhan. Makanya adalah rasa takut. Jangan-jangan kalau keluar nanti apa? Diganggu. Atau seperti kejadian beberapa tahun ya sebelum ini dengan adanya kejadian ya boleh dikatakan cukup mendunia ya. Dikhawatirkan tentang adanya misalnya penularan penyakit. Kita merasa sehat, tapi yang di rumah orang-orang lemah misalnya. Kalau kita keluar, kemudian kita pulang membawa apa? Virus misalnya, akan mengenai orang-orang yang di rumah. Maka ini adalah udzur untuk tidak mendatangnya apa? Jamaah, boleh. Ini rasa takut misalnya. Sehingga sempat di satu zaman, seorang ulama melarang istrinya untuk sholat di masjid. Istrinya rajin ke masjid, tapi dilarang oleh si ulama tadi. Kata istrinya, tidak apa-apa, saya mau tetap berangkat. Karena dia menyampaikan apa? La tamna'u ima Allahi masajilallah. Tidak boleh melarang melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi apa? Masjid. Ini si ulama ini berpikir, gimana caranya ya? Karena melarang terus, ini kan tidak boleh. Akhirnya dia biarkan istrinya berangkat, kemudian dia menyusup. Mendahului apa? Istrinya. Begitu sampai di tempat gelap, istrinya dijawel sama dia. Ya ini digoda. Digoda itu dijawel dia apa? Teriak istrinya kemudian pulang ke rumah. Suaminya udah lari duluan. Pulang ke rumah. Lebih cepat laki-laki daripada perempuan. Kecuali kalau atlet. Ya. Akhirnya begitu sampai di rumah. Istrinya ngos-ngosan. Kata sang suami. Ada apa? Bener kata kamu katanya. Zaman sekarang sudah rusak. Masa saya mau berangkat ke masjid ada yang mencoba melecehkan saya. Oh, yang suami cuma apa? Manggut-manggut saja. Tidak tahu bahwasanya pelakunya adalah suami untuk apa? Menghalangi, berusaha bagaimana istrinya jangan keluar ke masjid karena kondisi sedang apa? Tidak aman. Atau sakit. Ini juga udzur. Ya, sakit yang betul-betul menghalangi seseorang untuk berangkat ke masjid atau sholat bersama jamaah. Contoh penyakit yang mungkin kayaknya ringan tapi juga berat. Itu yang muter-muter kepalanya itu apa itu? Vertigo. Gimana mau jalan? Bangkit saja sudah dunia berputar. Jangankan bangkit, pindah posisi. Tadinya miring kanan, oke. Dibuat miring kiri, langsung muter. Ini sholatnya ini berat sekali. Jalannya juga berat. Kemudian berdiri juga berat. Duduk pun berat. Ya. Nah ini namanya penyakit. Ini namanya adalah penyakit. Sebagaimana juga sakit yang menimpa Rasulullah SAW. Sehingga walaupun rumah beliau cuma di samping apa? Masjid. Pintunya berhubungan dengan pintu masjid. Tapi beliau tidak berangkat jamaah. Karena sakit. Maka sakit apa yang halangan apa diantaranya adalah sakit. Dan kita harus jujur kepada sakit kita. Jangan karena pusing sedikit kemudian apa? Tidak berangkat. Barangkali dengan berangkat kita justru apa? Sembuh. Pusingnya itu karena dari tadi tiduran terus. Pernah merasakan pusing karena banyak tiduran? Pernah. Kalau saya pernah ya. Ya pinginnya istirahat. Tapi kalau kebablas istirahatnya akhirnya apa? Pusing. Sembuhnya gimana? Bangun. Gerak. Insya Allah akan sembuhkan. Sembuhkan Allah. Saya jadi ingat seorang ustadz dulu pas di perkemahan di Mina. Kondisinya sakit. Diajak sama Sheikh. Ayo Sheikh. Ayo berangkat ya akhi katanya. Antum penerjemah. Kata ustadz kita ini, saya lagi sakit ya Sheikh. Kata Sheikhnya dengan sedikit merhadik. Ya Allah, istashfi bidakwah katanya. Ayo tetap berangkat ente katanya. Cari kesembuhan dengan berdakwah katanya. Jadi bukan, yaudah gak apa-apa istirahat. Ya ayo berdakwah cari kesembuhan. Makanya mungkin kita dapatkan sebagian ustadz. Walaupun sakit tetap berangkat ngajar. Saya pernah dimintai oleh guru kami, yaitu Ustadzuna Ustadz Afifi, untuk membadal beliau. Di WA, Ustadz Zaid, Afwan, antum bisa menggantikan jadwal saya enggak? Saya bilang gini, Afwan Ustadz, saya lagi sakit. Tak kira beliau sudah langsung terima. Saya kurang sehat, Ustadz. Apa kata beliau? Sakit apa, Ustadz? Ini pusing, Ustadz. Dibalas lagi. Lontor madu tat katanya. Udah Mbok Antum itu yo berangkat minum madu sing akeh. Jadi jangan gampang nyerah. Paket kok tengene iki karo sama Ustaz Tafibi. Oh, ternyata ini semangat beliau luar biasa. Akhirnya kita dapatkan ulanu zakia Allah turun bandara langsung ngisi. Itu mana semangatnya luar biasa. Hafidhullah rahmatan wa hafidhullah hafidhullah bihifdih. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Ini begitu kan. Terkadang sakit itu menghalangi, tapi kita harus jujur. Itu sakitnya tenanan apa ming manja. Gitu ya. Kalau hanya pusing sedikit berangkat bismillah. Kalau hanya kaki pegel-pegel dikit insyaallah berangkat bismillah. Nah, ini yang menghalangi. Kalau enggak ada uzur, Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini? Lam tuqbal minhu shalatul lati shalla. Maka tidak akan diterima salat yang dia kerjakan. Itu salat di rumahnya. Ini hadis-hadis yang ngeri ini. Makanya untuk langkah amannya, kalau kita ajarkan kepada diri kita, kepada murid kita yang laki-laki, ayo sholat jamaah. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan akhir sebelum Ramadan. Apabila Allah memberikan kesempatan kepada kita semua, yaitu pada Senin yang akan datang, kita akan selesaikan pembahasan tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.